acara ini dan terselenggara atas kolaborasi Ustadz Hanan Ataki dengan Klub Mobil Bandung. Kurang lebih 29 klub mobil di Bandung, itu kurang lebih ada 260 mobil yang ikut serta di acara Night City Rally hari ini. Terima kasih. Yang bukan hanya safety drive kalau mungkin versi teman-teman mobil, tapi juga berkah, berpahala. Jadi kita naik mobil, naik motor, tapi dosa kita diampunin coba. Jadi kita untuk dapetin dosa diampunin bukan cuma ke masjid. Mudah-mudahan klub otomotif ini bisa terus mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Assalamualaikum X people semuanya. Alhamdulillah. Oh iya, Kang Bimo, saya lagi nyetir nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar X Channel, X people semuanya. Alhamdulillah kita sekarang lagi pada jalan nih. Saya pengen nyapa dulu teman-teman dari peserta Night City Rally, om-om semuanya. Selamat datang di acara Night City Rally 2019. Ini adalah acara munggahan Ramadan ala teman-teman anak mobil. Nah, salah satu tips yang diajarin Rasulullah SAW ketika kita berkendara, biar kita kayak selamat gitu di dunia dari segala macam musibah, dan juga selamat di akhirat dari segala macam bencana, azab, neraka dan seterusnya. Nabi ngajarin ketika kita naik kendaraan, awal kita naruh kaki kita, kalau di mobil itu ada namanya step ya. Step itu tempat naruh kaki mau, pas kita mau naik ke atas mobil. Apalagi yang jenis mobilnya kayak SUV, biasanya kan agak tinggi tuh. Jadi dia pas naik, naruh kakinya di step, itu baca bismillah. Nah, pas sudah masuk ke dalam mobil, udah pakai safety belt, dia baca alhamdulillah. Pas sudah mulai mau nyalain mesin, udah mau jalan, dia baca doa bismillahitawakkaltu 'alallah. Kalau mau lebih panjang lagi, dia bisa baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi doa itu biasanya dibaca, dikenal dengan istilah doa safar. Tapi enggak cuma itu. Jadi ex people dan teman-teman semuanya, kalau ditambahin satu doa lagi, itu bakal jadi doa safety drive akhirat banget. Maksud safety drive akhirat tuh doa yang bisa bikin kita safety di perjalanan padang mahsyar sampai ke surga. Doa apa itu? Jadi kita bisa ngelanjutin dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbi zalamtu nafsi faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kalau kita baca doa itu yang kurang lebih artinya, ya Allah, aku tuh banyak dosa, aku tuh banyak kesalahan, selama ini hidupnya banyak perbuatan yang mungkin gak berkenan, melanggar syariat atau apapun, dan sekarang aku ngakuin dosa dan pengen minta ampun, semoga Allah mengampuni dosa, karena tidak ada yang mengampuni dosa seperti Allah yang mengampuni dosa. Emang sebaiknya kalau lagi berkendara itu jangan sendiri, apalagi kalau mau touring. Kan touring sendiri itu gak enak ya. Touring, baru disebut touring itu kalau bisa bareng dengan klub, bareng dengan teman-teman, komunitas, bareng dengan geng. Nah, Nabi juga ngajarin satu hadis supaya kita berkomunitas. Kata Nabi, ar-raqib syaitan war-raqibani syaitanan wa thalathah rakbun. Jadi berkendara sendiri itu mudah digoda sama setan. Berkendara berdua itu masih mudah dikuasai oleh setan, karena kalau berdua doang nanti kalau mereka berselisih gak ada yang menengahi. Makanya disebut dengan dikuasai oleh setan. Baru kalau salah sah, kalau dia berkendara 3 orang atau lebih, artinya berkelompok, itu baru rakbun. Rakbun itu artinya, itu baru namanya touring yang nyaman, karena bakal ada yang saling mengingatkan di waktu sholat, saling mengingatkan ketika lagi gak sabar di jalan. Kan kita kadang-kadang di jalan tuh suka kayak kepancing emosi gitu, pas lagi di jalan suka kayak marah-marah. Nah biasanya kalau sendiri pas lagi marah-marah gak ada yang ngerem. Kalau berdua pas lagi marah-marah mungkin yang satunya ngasih tahu, tapi kita masih ngedebat gitu, soalnya dia cuma satu orang atau sendiri. Kalau rame-rame misalnya yang lain ngasih tahu, udahlah sabar-sabar, itu biasanya akan lebih meredam. Nah jadi kita bisa have fun, kita bisa enjoy perjalanan kita, tapi juga semua itu bernilai ibadah. Dan saya pengen doain buat semua peserta Next City Rally, tetap jaga safety drive, tetap taat rambu-rambu lalu lintas, dan mudah-mudahan selamat kita sampai di finish. Nanti kita ngumpul lagi sholat tahajud bareng gitu.